بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah. Masuk bab baru, yakni bab Fadli Tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan akan diampuni dari dosa-dosa atau akan dihapuskan dari dosa-dosa, diampuni atau dihapuskan dari dosa-dosa. Di sini Al-Imam rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Di dalam bab keutamaan tauhid. Wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampuri keimanan mereka, bidzulmin, dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka akan mendapatkan keamanan jiwa. Wahum muhtadun, dan mereka pun akan diberikan hidayah untuk tetap berada di atas jalan yang lurus, mendapatkan keamanan jiwa, yakni ketenteraman jiwa, dan mereka pun akan diberikan hidayah tetap berada di atas jalan yang lurus. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman, yakni kesyirikan. Kedzaliman di sini adalah kesyirikan sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, Kulna, maka kami katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsahu, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya? Para sahabat merasa ada iskal, ada masalah terkait dengan ayat tersebut, di dalam memahami ayat tersebut. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya?" Pasti ya, semua manusia akan mendzalimi dirinya. Kata yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud, yakni kita pasti ada di antara kita yang berbuat zalim terhadap dirinya. Qala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kama taqulun." Itu bukan sebagaimana yang kalian katakan, bahwa kedzaliman itu berbuat maksiat, kedzaliman itu mengambil hak orang lain, kedzaliman itu menipu saudaranya, kedzaliman itu memukul orang yang tidak bersalah, kedzaliman itu mengambil uang orang lain. Tidak seperti itu maksudnya. Bukan seperti yang kalian katakan makna kedzaliman yang ada di atas atau di ayat tersebut. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman, ay bisyirkin, yakni dengan kesyirikan. Kedzaliman di sini adalah dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqman al-ibnihi, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Luqman al-Hakim kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu sungguh kezaliman yang sangat besar. La zulmun adzim, perbuatan syirik menjadikan peribadahan kepada selain Allah atau membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kezaliman yang sangat besar. Itu adalah perbuatan syirik. Kenapa ya ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam kisah Luqman ini, di mana Luqman menasihati kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu sungguh kedzaliman yang sangat besar. Dari ayat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tanggung jawab yang besar bagi seorang bapak ataupun ibu untuk mendidik anak-anak mereka di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil pelajaran daripada apa yang dikatakan Luqman al-Hakim kepada anaknya, di mana awal pengajaran nasihat yang disampaikan Luqman al-Hakim kepada anaknya adalah la tusyrik billah, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya mengandung konsekuensi perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Luqman al-Hakim melarang anaknya jangan berbuat syirik, artinya dia memerintahkan anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam nasihat Luqman ini, sesungguhnya kesyirikan itu sungguh kedzaliman yang sangat besar? Di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama dikarenakan kesyirikan ini adalah tasbihul lil makhluk atau tasbihul makhluk bil khaliq. Menyamakan atau menyerupakan makhluk dengan khaliq. Menyamakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sama sekali tidak bisa disamakan. Jauh. Walillahil asma'ul husna, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Ghayatul husn. Puncak keindahan yang paling indah. Itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluknya. Walillahil masalul a'la. Allah juga memiliki sifat-sifat yang tinggi dan mulia. Yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk ciptaannya. Sehingga melakukan keselikan itu adalah kedoliman yang besar dikarenakan menyamakan makhluk dengan khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta makhluk tersebut. Menjadikan pepohonan sebagai sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang dimintai. Pepohonan itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ditakuti? Karena angker atau karena ada apanya dan sebagainya sehingga manusia takut, sehingga memberikan sesajen-sesajen di situ. Padahal itu adalah makhluk Allah. Ya. Seakan-akan mempunyai sesuatu yang sangat besar. Ya. Padahal yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar dikarenakan menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sebanding, yang sejajar, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapapun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebanding dengan Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Laisa kamitsli syai. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti dengan apapun, nama-namanya ataupun sifat-sifatnya. Tidak sama dengan makhluknya. Sehingga menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedzaliman yang sangat besar dan itu adalah kesyirikan. Alasan yang kedua, kenapa kesyirikan itu dikatakan sebagai kedzaliman yang sangat besar dan ini selalu diwasiatkan oleh para anbiya wal mursalin dan begitu pula diwasiatkan oleh Luqman al-Hakim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Surat An-Nisa ayat yang ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, selama itu bukan dosa syirik, maka masih ada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sudah perbuatan syirik ini dilakukan oleh manusia, maka tidak ada lagi ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 ini. Wa man yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat adzim. Dosa yang sangat besar. Sehingga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan ini yang akan menyengsarakan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak selama-lamanya. Dan juga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya, dikatakan inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu sungguh kedzaliman yang sangat besar. Dikarenakan orang yang melakukan perbuatan syirik diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan orang yang berbuat syirik itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min anshar." Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihil jannah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya masuk ke dalam surganya. Diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang besar, dalam keadaan manusia semuanya menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang sampai ke sana, ada yang tidak sampai. Di antara manusia yang tidak sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala adalah manusia-manusia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min anshar, dan orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Dia tidak akan ditolong karena telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang lainnya kenapa kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang sangat besar, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan amalan-amalan kebaikannya. Tidak ada gunanya dia beramal baik ketika dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun." Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh lahabita anhum, sungguh akan terhapus dari mereka semua apa yang mereka lakukan. Lahabita anhum ma kanu ya'malun. Akan dihapuskan amal-amal perbuatan mereka yang baik-baik itu, tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika. Dan sungguh aku telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluka, sungguh akan hapus seluruh amal perbuatanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang merugi. Rugi di dunia ini dan rugi di akhirat kelak dikarenakan tidak ada satupun amalan perbuatan baik yang akan bermanfaat bagi dirinya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Perkara yang lainnya adalah halalud dami wal mal. Karena kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang itu halal darah dan hartanya. Itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala atau yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an qatalina nas hada syahdu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Umirtu an qatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat. Wa man fa'ala dzalik, maka siapa yang melakukan seperti itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka akan terjaga dari kami, dari saya, yakni darah dan harta-harta mereka. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu. Begitu pula bahasanya kesyirikan merupakan kedoliman yang sangat besar karena dia adalah akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, akbarul kabair itu adalah asyirkul billah. Dosa besar yang paling besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid. Pentingnya kita mengetahui ilmu tauhid sehingga kita tidak terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjatuh kepada perbuatan syirik yang sangat membahayakan bagi seorang muslim dan membahayakan manusia secara umum. Mereka tidak akan bisa meraih kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak mempelajari ilmu tauhid, maka tentunya akan mudah dia terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sebagai manusia yang awam, seorang yang awam yang tidak mengetahui banyak ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, nabiyun minal anbiya, seorang nabi dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, rusulun minar rusul, rasulun minar rusul, seorang rasul dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia dikatakan sebagai Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau mengkhawatirkan dirinya dan anak keturunannya untuk terjatuh kepada kesyirikan, melakukan perbuatan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku agar tidak beribadah kepada berhala-berhala tadi, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada bab fadlit tauhid, kaitannya bab ini terhadap kitab tauhid. Lama bayyana fil babil awal wujubat tauhid wa ma'nahu. Ketika muallif rahimahullah telah menjelaskan di dalam bab yang pertama tentang kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayyana fi hadzal bab fadl tauhid. Menjelaskan dalam bab ini sekarang adalah tentang keutamaan tauhid wa atharul hamidah dan pengaruhnya yang terpuji. Wa nataijahul jamilah dan akibatnya yang sangat bagus dan indah, allati minha takfirud dunub. Di antara akibat yang akan didapatkan oleh seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan dosa-dosanya. Di antara hasil ataupun akibat yang akan bisa didapatkan oleh seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takfirud dunub, dihapuskan dosa-dosanya. Li ajlil hasi alaihi wa targhibi fi, oleh karena itu didorong untuk kita tetap berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan kita untuk berada di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar dosa-dosa yang ada yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat dalam bab ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah belum menyebutkan babun, yang namanya bab itu secara bahasa adalah al-madkhal. Bab secara bahasa di sini diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan Habibullah, babu fadli tauhid. Bab di sini maknanya secara bahasa itu al-madkhal, tempat masuk. Jadi tempat masuk semua perkara-perkara itu di situ ada bab. Ya, sebagaimana bab yang ada di yang nampak pada kita ini, bab artinya pintu. Nah, pintu itu kan tempat masuk. Wastilahan secara istilah ismun li jumlati minal ilmi. Suatu nama li jumlati minal ilmi, yang terkumpul dari sekian banyak ilmu. Itu namanya bab. Bab fadlu tauhid, berarti terkumpul di situ tentang masalah tauhid. Tahtau fusulun wa masailu ghaliban. Di bawah bab tersebut ada fasal-fasal dan masalah-masalah yang akan dibahas. Secara umumnya demikian. Ketika kita mendapati satu bab dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah bab itu adalah tempat masuk untuk kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam bab tersebut, dari fasal-fasal yang akan disebutkan ataupun masail-masail yang terdapat dalam permasalahan tersebut. Wa ma yukaffiru minad dunub, yukaffir ay takfiru fil lughah as-satru atau as-sitru wa taghtiyah. Menghapuskan dosa-dosa. Kalimat takfir, penghapus, penghapusan dosa-dosa secara bahasa itu adalah as-sitru wa taghtiyah. Yakni penutup. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan menutup seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Secara bahasanya demikian. Secara istilahnya adalah mam mahwud dambi hatta yasira bimanzilatil ma'dum. Secara istilah syar'inya, takfir itu adalah menghapuskan dosa sehingga dosa itu kedudukannya seperti sesuatu yang tidak ada. Dosa tadi kedudukannya seperti sesuatu yang sudah tidak ada, karena sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberadaan dosa tersebut seperti tidak adanya. Kemudian wa may yukaffiru minad dunub ay mim bayaniyatun wa laysa litab'id. Min di sini adalah min yang memberikan penjelasan. Bukan min di sini maknanya adalah sebagian. Yani menjelaskan bahwa tauhid itu keutamaannya adalah bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dijelaskan min maknanya itu ada sekian banyak, min litab'id atau min bayaniyah. Nah, di sini min di sini adalah min penjelasan yang menjelaskan bahwa Tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa seseorang. Wa dunubu jam'ud dambi. Sementara kalimat dunub itu adalah jamak dari kalimat danbin. Wa huwa ma takbahu akibatuhu. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang buruk akibatnya. Dikatakan itu dosa karena akibatnya itu sangat buruk. Begitu pula dosa kesyirikan tadi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, akibatnya sangat buruk kepada manusia, kepada seorang muslim. Kemudian masuk pada ayat tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ay saddaku biqulubihim, orang-orang yang beriman maksudnya orang-orang yang membenarkan dengan hati mereka, wa nataku bialsinatihim, dan mengucapkan dengan ucapan-ucapan mereka bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilu bijawarihim, dan mengamalkan dengan anggota badan mereka. Ini adalah keimanan. Keimanan tidak semata-mata dengan hati mereka, yang penting ada dalam hati saya. Sekalipun saya tidak sholat, kan hati saya bersih. Dari mana? Kalimat tidak sholat hatinya bersih. Sekalipun saya berbuat maksiat, minum-minuman dan sebagainya, yang penting kan hatiku bersih, tidak mengganggu orang dan sebagainya. Dari mana bisa seperti itu? Hati itu adalah cerminan. Hati itu adalah yakni pemimpin yang akan memimpin dari seluruh anggota badan yang ada. Sedangkan amalan perbuatan itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati. Wa ra'su dzalika at-tauhid, dan pokoknya itu adalah at-tauhid, pokok daripada keimanan itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ikhwanul muslimin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang dikatakan beriman ketika dia mengucapkan dengan lisannya, membenarkan di dalam hatinya, dan mewujudkan di dalam amal perbuatannya. Itu namanya iman. Bukan semata-mata ucapan saya beriman. Kalau ucapan seperti itu, saya beriman, orang-orang kafir Quraisy di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka beriman. Mereka telah mengucapkan apa yang mereka ucapkan, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini. Ketika mereka ditanya, siapa Rabbmu? Allah. Allah Rabb kami, yang menciptakan kami, yang memberikan rezeki kepada kami, yang menghidupkan, mematikan. Mereka beriman seperti itu. Namun apa perbuatan mereka? Mereka ternyata tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya justru menjadikan berhala-berhala itu dijadikan untuk peribadahan. Keimanannya tidak ada gunanya. Begitu pula tidak cukup keimanan itu hanya di dalam hati. Kalau keimanan itu hanya di dalam hati, maka yakni Abu Thalib yang merupakan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dia adalah seorang yang beriman. Karena hatinya meyakini bahwa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran, agama yang sempurna, agama yang hak, dia yakin di dalam hatinya. Tapi dia tidak mau mengatakan la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak mau. Susah lisannya untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu pun tidak ada gunanya keimanannya. Sehingga dia termasuk daripada yakni orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa ma ta'ala millati Abdul Muthalib. Dan dia meninggal di atas agama Abdul Muthalib, agama penyembah berhala. Walam yalbisu imanahum, di dalam ayat tersebut disebutkan dan tidak mencampuri keimanan mereka. Ayyukhlitu tauhidahum, maksudnya tidak mencampuri tauhid mereka. Tidak mencampuri tauhid mereka bidzulmin, dengan kesyirikan. Murni dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencampuri keimanannya atau tauhidnya dengan kesyirikan. Wadzulmu wad'usai fi ghairi mawdi'i. Kata Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah, kedzaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sumya syirku dzulman, dikatakan kesyirikan itu adalah kedzaliman, li'anna wad'un lil ibadah fi ghairi mawdi'iha. Dikatakan kesyirikan itu adalah kedzaliman karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ditujukan kepada tempat yang lain. Itu namanya kesyirikan. Wa syarful laha li ghairi mustahaqqiha, dan dia memalingkan ibadah itu kepada sesuatu yang tidak berhak untuk diibadahi. Tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi. Karena yang layak dan yang pantas untuk diibadahi adalah Al-Khaliq, Huwallahu subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang berhak dan layak untuk diibadahi, karena dia Zat yang maha kuasa, menciptakan segala sesuatu yang ada, memberikan rezeki, memelihara ciptaannya dengan secara sempurna. Maka Allah lah yang layak untuk diberikan peribadahan kepadanya. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Maksudnya adalah tuma'nina. Tuma'ninatun nafsi, akan mendapatkan ketenangan jiwa. Orang yang bertauhid, jiwanya akan tenang. Dia tidak terumbang-ambingkan dengan berbagai macam perkara. Karena yang dia ibadai satu, yang dia mintai satu, yang dia harapkan adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak bercabang hatinya, tidak bercabang ucapannya. Dia serahkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menenteramkan jiwa seseorang. Ketika dia mendapati dari kehidupan permasalahan dunia yang ada ini, kemudian dia mengetahui tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Besar, Maha Agung yang mengatur seluruh alam ini, dia serahkan urusannya kepada Allah. Tenang jiwanya. Tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada peribadahan. Kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah, maka jiwa seseorang akan menjadi tenang. Dan dia tidak campuri tawakalnya atau tawakulnya kepada kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa zawalul khauf. Mereka akan diberikan keamanan, yakni ketenteraman jiwa, dan akan hilang rasa takut di dalam hati mereka. Orang-orang yang bertauhid, yang tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan, rasa takutnya itu akan hilang. Rasa khawatir yang ada di dalam dirinya akan hilang. Khawatir tentang tidak mungkin mendapatkan bagian daripada dunia ini. Masih ada harapan di akhirat, sehingga tidak ada kekhawatiran, rasa takut. Karena harapannya kepada Zat yang maha mulia, harapannya kepada Zat yang maha kaya, harapannya kepada Zat yang maha pemurah, si'ah, si'atul rahmah, yang maha luas rahmatnya. Maka rasa takutnya pun akan hilang, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum muhtadun, dan mereka pun akan diberikan hidayah. Ay muwaffiquna lisairi ala siratil mustaqim, sabituna alaihi. Yakni mereka akan menetapi jalan yang lurus. Mereka akan menjalani jalan yang lurus. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dia akan menetapi atau berjalan di atas jalan yang lurus. Sabituna alaihi, dan dia akan kokoh dan tetap di atas jalan yang lurus tersebut. Ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Dia akan berjalan di atas jalan yang lurus dan akan kokoh di atas jalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna secara global ayat ini adalah yukhbiru subhanahu annal ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah wa lam yukhlitu tauhidahum bisyirkin humul aminun minal makhawifi wal makarihi yaumal qiyamah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang-orang yang mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya dia berikan kepada Allah semata, dan tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang akan aman dari berbagai macam perkara yang menakutkan dan perkara-perkara yang tidak disukai pada hari kiamat. Allah akan berikan keamanan bagi orang tersebut dari berbagai macam perkara yang menakutkan. Perkara yang menakutkan yang terjadi pada hari kiamat sangat banyak sekali. Sehingga orang yang bertauhid, yang tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan, akan diberi keamanan oleh Allah SWT. Dan diberi keamanan dari berbagai macam yang dia takuti pada hari kiamat. Al-muhtaduna lis-sayri ala siratil mustaqimi fid dunya. Dan dia pun akan diberi hidayah oleh Allah SWT untuk tetap berada di atas jalan yang lurus ketika dia di dunia ini. Di dunia ini dia akan diberikan bimbingan oleh Allah SWT berjalan di atas jalan yang lurus. Di akhirat dia akan mendapatkan keamanan dari berbagai macam perkara-perkara yang menakutkan, perkara-perkara yang tidak dia sukai, akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayati lil bab, kaitannya ayat ini terhadap bab keutamaan tauhid, annaha dallat ala fadli tauhid wa takfiri lidzunub. Bahwa ayat ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid wa takfirihi lidzunub, dan tauhid itu bisa menghapuskan terhadap dosa-dosa. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil faedah daripada ayat tersebut. Yang pertama adalah fadlut tauhid wa samratuhu fid dunya wal akhirah. Dalam ayat ini faedah yang bisa kita ambil adalah tentang keutamaan tauhid dan buah yang bisa dicapai di dunia dan di akhirat kelak. Apa tadi buahnya? Di dunia ini Allah akan bimbing dia untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Di akhirat Allah akan berikan keamanan dari berbagai macam perkara yang menakutkan dan yang dia tidak sukai. Dia akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buahnya, di antaranya. Dan di antara buahnya lagi adalah menghapuskan dosa-dosa seseorang. Kemudian yang kedua adalah annasyirka zulmun mubtilun lil imani billah in kana akbar. Bahwasanya kesyirikan itu adalah kedoliman yang akan membatalkan keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kesyirikannya itu adalah kesyirikan yang besar, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya. Au munakisun lahu ingkan asgor, atau bisa mengurangi keimanannya jika kesyirikan yang dia lakukan adalah kesyirikan yang kecil. Keimanannya akan berkurang dengan sebab kesyirikan yang dia lakukan. Jika kesyirikannya adalah syirik asgor seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia melakukan riya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yakni dipuji dan lain sebagainya, maka ini akan mengurangi keimanan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah annasyirka la yughfar, bahwa kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kemudian yang keempat faedah yang bisa kita ambil adalah annasyirka yusabbibul khaufa fid dunya wal akhirah, bahwa kesyirikan itu akan menyebabkan rasa khawatir dan ketakutan di dunia dan di akhirat. Takut kalau yakni terjadi berbagai macam kecelakaan di tempat tersebut sehingga dia mengeluarkan sesuatu tempat tersebut, takut di dunia. Takut kalau ada kemurkaan pada pohon tersebut sehingga dia mendatangi pohon itu untuk dijadikan ini dan jadikan itu. diberikan Eden. Terus ada ketakutan, ketakutan, ketakutan. Takut kalau hartanya hilang, sehingga dia pasang berbagai macam perkara di rumahnya. Diliputi rasa takut di dunia ini. Di akhirat juga demikian. Tidak diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan senantiasa menyebabkan ketakutan di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah keutamaan tauhid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayatnya, sehingga mendorong kita untuk senantiasa kita belajar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari ilmu tauhid agar supaya kita tidak terjerumus di dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan nasihat dan manfaat kepada kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.